recognize, tapi itu siapa? Soalnya selama saya sudah tak ingat semua, tiba-tiba lewat baru baku ganding. Saya kira siapakah padahal luka lama. Sengaja ku pamer ke pupacar baru, kasihan kau tuh berlalu. Saya tak akan cemburu yang beaja, ares pun juga santai saja. Lagu lama saya juga ada yang punya. Kau bilang deh andalan tapi sani biasa saja. Kesunjuk depan mata biar sani bilang apa. You never forget me, tak usah anumi. Kau punya luar dalam hanya sayang mengerti. Kau sombong apa bilang coba lari hilang-hilang. Saat ni kau pembawang kalau kau keluar kandang. Bulan terang bulan purnama, sadar tenang karena sayang pertama. Tak kira siapa oh ternyata tersilukan. Saya senyumin aja pura-pura lupa rang balanda biasa. Kau pamer dia untuk apa? Parekin kan dua cara daulisan. Mau cari perhatian tapi bikin malu. Kau hanya sisa dari sebuah masa lalu. Terlebih dari itu maaf, masa aku sutara berat. Sengaja ku pamer ke pupacar baru, kasihan kau tuh super lalu. Saya tak akan cemburu yang beaja, ares pun juga santai saja. Lagu lama saya juga suara yang woi ada luka lama yang buka pameran. Sengaja baku polo depan stasiun saheran. Macam rakyat biasa mau sombong depan pangeran. Orang sentani bilang ini ya tanggupan. Kau puja kau tu selesai coba lihat kalender. Kau pun masa su habis dan kau sudah expire. Masa noob mau lawan dengan seorang pro player. Tanpa miring jadi kau tetap akan tergeser. Kau bawa ke pamer ke putara sembarang. Ni macam bahaya ke putara pacaran. Tam dua bahagia jitra perlu setahu toh. Apalagi sekarang bukan zaman untuk cemburu. So aduh permisi, betul lagi misi. Kau jadi coretan gagal saat revisi. Kau pinggir sama lewat jangan mau baku pamer tampang. Dan akhir dari sini saya mau bilang tanda mata. Yeah.